kalian doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, merupakan suatu kesyukuran yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali pada kesempatan yang begitu berharga ini. Untuk kemudian kita sama-sama mewujudkannya dengan cara mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala secara lebih baik lagi sehingga akhirnya kita mampu untuk melakukan hal-hal terbaik di dalam kehidupan kita menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 110 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ida'u Allah aw ida'u Rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wa bataghi baina zalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asmaul husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat 110 ini untuk memberikan keterangan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan di dalam beribadah atau di dalam keseharian kita. Qul ida'u Allah aw ida'u Rahman, serulah Allah di dalam setiap usaha yang kita lakukan. Mintalah kepada Allah atau mintalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman, yang menunjukkan tentang Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga digambarkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tidak terlalu keras di dalam membaca Al-Qur'an dan juga tidak terlalu merendahkan suara sehingga tidak mampu untuk didengar oleh orang lain. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke 110 ini salah satu asbabun nuzulnya adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang kritikan yang disampaikan oleh orang-orang kafir, ya, ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan kemudian mengatakan ya Rahman ya Rahim, ya. Jadi ucapan Rasulullah dalam sujud yang beliau lakukan dengan ya Rahman ya Rahim membuat mereka berkomentar bahwa Muhammad ternyata sama saja dengan kita. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, tapi ternyata dia memanggil dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Muhammad tidak mengatakan ya Allah dalam sujudnya, tapi dia mengatakan ya Rahman ya Rahim, sama saja Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab kritikan dan tudingan dari orang-orang kafir Quraisy ini dengan menurunkan ayat 110 dengan jawaban qul ida'allaha aw ida'urrahman. Kamu, ya, siapa saja bisa memanggil Allah itu dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Karena Rahman itu adalah merupakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat ini juga menggambarkan tentang salah satu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, asbabun nuzulnya yang berkaitan dengan ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha, jangan engkau terlalu tinggikan suaramu dan jangan engkau rendahkan. Ayat ini banyak disalahpahami di dalam keseharian kita, di mana ada orang-orang yang memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an itu tidak terlalu keras dan tapi juga tidak terlalu rendah. Ayat ini sebenarnya diturunkan oleh Allah untuk menjawab untuk sebagai petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu Rasulullah ternyata membaca Al-Qur'an ketika salat dengan suara yang keras, sehingga ketika didengar oleh orang-orang Arab kemudian mereka mencela, ya, mencela Al-Qur'an, mencela Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah kemudian mengatakan wala tajhar bi salatika, jangan terlalu tinggi suara, jangan terlalu dikeraskan, sehingga akhirnya mengundang kesempatan bagi orang-orang yang mendengar untuk mencelanya atau untuk menghina Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu yang terjadi juga adalah bahwa ternyata ada orang-orang yang mencuri-curi dengar Al-Quran ini, karena mereka tahu betul Al-Quran ini adalah kebenaran dan sangat indah sekali bahasanya, ya, sangat indah sekali kedalaman maknanya, sehingga akhirnya ada orang-orang yang masih kufur tapi nampaknya sudah mulai tersadar dan mencoba untuk mencuri-curi dengar tentang bacaan Al-Quran ini. Akhirnya dengan keberadaan orang-orang seperti ini, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada Rasulullah, wala tukhafid biha, jangan sampai membaca itu sehingga tidak kedengaran sama sekali. Jangan terlalu keras, tapi jangan juga tidak kedengaran sama sekali. Tujuannya adalah agar orang yang mencuri-curi dengar ini mampu mendengar lantunan bacaan Al-Quran, sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk tersadar dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih menjelaskan tentang keberadaan keterangan ayat ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan, Ustaz. Iya. Yeah. Ayat ini intinya adalah Ustaz perdana tentang doa. Iya. Kulid Allah. Tapi walaupun diartikan berserulah Allah, asalnya doa. Kalau kamu berdoa kepada Allah, pakailah kata-kata Ar-Rahman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kelemah lembutan seperti itulah, mudah-mudahan Allah akan memberikan. Makanya kadang-kadang orang berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Qadiyal Hajat. Qadiyal Hajat, Allah yang memenuhi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kadang-kadang ada juga, ya Fattah, ya Alim. Itu juga termasuk Asma'ullah. Ketika memakai ya Fattah, ya Alim, ibtah lana ya Allah abwabal khair, abwabal ilmi, karena tadi ada al-alim, disesuaikanlah asma Allah itu, nama-nama Allah itu kalau kita memakai di dalam doa, disesuaikan maknanya, arti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Hayyum, ya Qayyum, bi rahmatika astaghisu, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni nafsi tarfata 'ainin. Kenapa memakai membahasakan nama Allah ya Hayyun? Karena Allah tidak pernah tidur. Allah hidup terus. Ya Qayyum, Allah adalah orang yang mampu melaksanakan dengan sendirinya, tidak dibantu dengan orang lain. Untuk itulah setelah itu doanya memohon pertolongan kepada Allah atas dasar rahmatnya, agar Allah tetap jagakan kehidupan sehari-hari itu, dan mudah-mudahan Allah dapat memperbaikinya. Jadi sesuai dengan asma'ullah tersebut. Jadi kalau sudah begitu, sangat indah sekali kita dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kata memakai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang lebih populer dikenal dengan asma'ul husna. Kedua, dalam perintah ayat Al-Quran yang sedang kita kaji ini adalah tentang sholat. Allah mengatakan, jangan kamu keraskan ketika kamu itu di dalam sholat kamu. Dan jangan pula kamu merendahkan wala tukhafit biha. Artinya pertengahan sajalah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata wabatari baina dzalika sabila, kita sesuaikan kondisinya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah suara tersebut sehingga tidak dapat didengar. Untuk apa? Untuk supaya apa yang kita minta, kita kokohkan dengan hati kita, itu akan menjadi lebih kuat dia, sinkron dia. Sinkron ini artinya menyambung apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita keras, baik dalam sholat kita, padahal suara kita itu tidak mampu untuk kesana, kita paksakan juga. Itulah yang membuat hal dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak bagus, karena kita memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Makanya kita sangat beruntung dengan apa yang difirmankan Allah, wala tajhar bi salatika, jangan engkau keraskan, dan juga jangan kalau engkau pelankan sehingga tidak terdengar. Maka carilah pertengahan itu, moga-moga Allah memberikan wasilahnya, sarana dengan apa yang kita inginkan. Begitu sebenarnya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari keterangan ayat, kandungan ayat 110 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa di dalam sebagai seorang muslim, kita kalau ingin untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita banyak membaca Asmaul Husna Allah. Bila kita ingin berdoa, maka pakailah Asmaul Husna Allah di dalam lantunan doa kita, karena Asmaul Husna atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini merupakan gambaran dari diri Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini merupakan satu cacatan tersendiri bagi kita semua, bahwa sebagai seorang muslim selayaknya lah kita untuk menghafal nama-nama Allah yang 99 itu, dan itu tidak sulit. Ya, huwallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffarul qahhar, dan seterusnya, yang biasanya kalau kita sering wirid dan yasin ini selalu kita baca. Tetapi tidak hanya sekedar dihafal-hafal begitu saja, kita hendaklah memahami satu persatu dari nama-nama Allah ini, sehingga akhirnya membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita kesulitan, kita tahu bahwasanya Allah adalah Al-Basit yang melapangkan seluas-luasnya ya kesulitan yang sedang kita hadapi. Pada saat kita bersedih, maka ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang akan menghibur diri kita kalau kita ternyata tetap berada di jalur dan koridor Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berada dalam ketakutan, maka ingatlah bahwa ada Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Berkehendak atas segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah seterusnya, sebaiknya nama-nama Allah atau Asmaul Husna yang 99 ini mampu kita tanamkan di dalam jiwa kita, mampu menjadi darah daging kita, sehingga akhirnya tercermin di dalam perwujudan perbuatan kita dalam keseharian kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan cara mewujudkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.